musik mau mere, saya DJ Encou akan mempersembahkan lagu untuk Anda. Selamat mendengarkan. Saya DJ Encou akan mempersembahkan lagu untuk Anda. Selamat mendengarkan.